menempuh bahaya, kau tembus hujan dan badai. Nyawamu kau taruhkan, tekadmu telah satu demi hidup anak dan istrimu. Kebuasan alam kau telah biasa, dan kau sambut dengan